السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. الإخوة والأخوات رحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang kita awali pada pembahasan-pembahasan tentang ilmu. Maka pada saat ini masih berbicara tentang ilmu dan yang berhubungan dengannya. Beliau rahimahullahu taala berkata, a'lal himam, himmah yang tertinggi, keinginan, tekad yang paling tinggi, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, adalah talabu ilmi al-kitabi wa sunnah, menuntut, mencari ilmu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Situ dia puncaknya. Kemudian kata beliau, wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal murad, dan memahami mengupayakan adanya paham dari Allah dan dari Rasulnya, nafsal murad, keinginan yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta ilmu hududil munzal, ilmu tentang batasan-batasan dari apa yang telah diturunkan itu. Baik. Sekarang beliau berbicara tentang himmah, tekad, jalan, dan perkara yang paling besar yang harus diupayakan oleh penuntut ilmu yang betul-betul mencari ilmu. Beliau menegaskan bahwa perkara itu adalah mencari ilmu dari Quran dan Sunnah, serta memahaminya dengan paham betul-betul itu yang diinginkan oleh Allah dan itu yang diinginkan oleh Rasulnya. Ini dicari dalam menuntut ilmu, serta ilmu tentang batasan-batasan. Ilmu tentang batasan ini masuk dalam ilmu-ilmu Quran dan Sunnah hanya dia merupakan ilmu-ilmu yang menempati puncak-puncak keilmuan seseorang ketika seseorang mampu memilikinya. Dia akan mengantar orang pada puncak keilmuan. Saya kasih contoh, memuliakan Allah, memuliakan Rasulnya, sama-sama memuliakan. Kita wajib memuliakan Allah, wajib memuliakan Rasulnya. Tetapi ada batasan di antara dua pemuliaan ini, yaitu ilmunya. Kalau lepas dari ilmu ini, maka akan tersesat. Kita perlu ilmu yang dengannya kita mampu membedakan mana batasan pemuliaan terhadap Rasulullah SAW yang dengannya kita tidak sederajatkan dengan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu hudud. Jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah. Kita harus mengetahui batasan-batasan perintah supaya kita tidak lewati. Kita perlu mengetahui batasan-batasan larangan supaya kita tidak terjerumus dan upayakan jangan mendekat dengannya. Ini tuntutan tertinggi yang harus diupayakan oleh penuntut ilmu, sehingga betul-betul fikirannya, usahanya, mujahadanya adalah ilmu dari Quran dan Sunnah. Bagaimana memahaminya? Betul-betul dia inginkan adalah apa yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ilmu yang dengannya dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ilmu yang melahirkan furqan di dalam dirinya. Sebaliknya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, serendah-rendah cita-cita, tuntutan, keinginan penuntut ilmu adalah, jadi ini penuntut ilmu ya, kita tidak berbicara dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Ini boleh berbicara tentang thullabul ilm, orang yang menuntut ilmu, mau belajar agama. Itu tadi yang paling tinggi tuntutannya. Kalau ini penuntut ilmu, orang yang mempelajari agama, yang mana himmah mereka adalah himmah yang terendah, cita-cita mereka, tekad mereka adalah cita-cita dan tekad yang terendah, yaitu kata beliau, orang-orang yang keinginannya terbatas, usahanya terbatas pada tatabbu, mencari dan mencari syawadil masail, permasalahan-permasalahan yang syad, yang ganjil. Ini banyak dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab. Itu semangatnya dari situ. Wa ma lam yanzil, ilmu-ilmu yang belum diturunkan. Wala huwa waqi', ilmu-ilmu yang belum terjadi. Terlalu banyak takdirnya. Kalau seandainya. Dia dalam menuntut ilmu terpusat pada perkara-perkara ini. Dia menganggap itu yang paling hebat. Ini kata beliau tuntutan yang terendah dari penuntut ilmu. Atau himmahnya dia sekedar mengetahui ikhtilaf, perbedaan, mencari dan mengumpulkan pendapat orang-orang, sementara tidak mempunyai keinginan kuat dan hebat untuk mengetahui mana yang benar dari pendapat-pendapat itu. Dan sangat jarang, kata beliau, ada orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu orang-orang yang seperti ini. Yang walaupun dari sisi penampilan orang-orang akan melihat dengan pandangan wah, so banyaknya dia kumpul, banyaknya ini. Tetapi ketika ilmu itu langsung dihubungkan dengan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata jauh berhubungan. Jauh hubungannya. Kita menuntut ilmu dalam rangka semakin mantap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan itu, langsung ambil ilmu yang terdapat dari Quran dan Sunnah, yang jelas maknanya, yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulnya. Ilmu dengannya kita mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pusatkan perhatian pada perkara itu dalam menuntut ilmu. Baik. Dari sini kita berarti telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dalam memperbaiki niat, memperbaiki usaha, hafalan, mujahadah, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Himmah mencakup niat, mencakup usaha, apakah berupa hafalan, berupa tulisan, berupa pembahasan. Himmah dia dalam semua perkara ini harus betul-betul ilmu dari Quran dan Sunnah. Pusatkan pada perkara itu. Dan ini tidak akan mungkin terwujud. Kemuliaan himmah, kehebatan himmah, tekad yang luar biasa terhadap kandungan Quran dan Sunnah semata, terhadap keinginan Allah dan Rasulnya semata, terhadap batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semata, tidak akan hebat himmah kita terhadap perkara ini kecuali setelah kita betul-betul yakin akan kemuliaan ilmu itu. Kalau kita betul-betul yakin akan kemuliaan ilmu itu, akan kehebatannya, akan keluar biasaannya, akan kedahsyatannya, akan ketinggian nilainya, maka disitulah himmah, mujahadah akan maksimal, akan terlihat dengan sehebat-hebatnya. Lihat contoh para pendahulu yang telah terakui dalam Quran dan Sunnah keutamaannya. Sampai-sampai seorang dari mereka meninggalkan negerinya dalam rangka mendatangi seorang sahabat untuk mempertanyakan satu hadis. Perjalanan di tengah padang pasir yang memakan waktu berpekan-pekan, disertai dengan bekal, capek, rasa takut, ancaman terhadap serigala, penyamun dan yang semisalnya, ditembus seluruhnya. Tidak berarti seluruhnya, karena luar biasa mulianya kandungan satu hadis itu dalam diri binaan Rasulullah SAW. Ini ikhwan, kapan ilmu itu betul-betul mulia dalam diri kita? Kita anggap dia perkara yang sangat mulia, sangat berharga, sangat luar biasa. Maka disitulah himmah akan aliyah, tekad akan tinggi. Sebaliknya, ketika himmah kita rendah, maka jangan kembalikan kepada siapa-siapa, kembalikan kepada diri kita. Kecintaan kita terhadap ilmu itu yang kurang. Dosa dustakan diri kita. Pasti seperti itu. Dan sudah menjadi sunnatullah, tiap-tiap orang akan beramal, berusaha, akan melakukan sesuatu disesuaikan dengan kondisi dirinya. Kalau yang tekadnya rendah, amalannya pasti rendah. Kalau tekadnya hebat, amalannya pasti hebat. Tekadnya tinggi, amalannya pasti ketinggian. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sunnahnya ini dalam firman-Nya, "Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi." Katakan ya Muhammad SAW, kullun, semua orang, ya'malu, akan beramal, 'ala shakilatihi, disesuaikan dengan syakilah, yang bersesuaian dengan dia. Yang bersesuaian dengan dia. Disinilah keadilan Allah, sunnatullah yang dipenuhi dengan keadilan. Karena itu jangan salahkan takdir Allah ketika Allah takdirkan si anu jadi orang kafir. Sebab memang dia ingin menginginkan kekafiran itu. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tak kala mereka kafir berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan. Kapan Allah palingkan? Tak kala mereka berpaling. Demikian pula keimanan. Ketika semakin cinta kita terhadapnya, semakin besar mujahadah kita terhadapnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun semakin membuka pintu-pintu hidayah. Yang memberi hidayah, yang menyesatkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menuntut, siapa yang memalingkan, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan pasti, jangan ragu. Kapan ragu, rusak keimanannya terhadap takdir. Allah yang menentukan segalanya, tapi semuanya karena keadilan. Ini diantara keadilan Allah. Akan nampak jelas keadilan Allah kalau kita paham perkara ini. Siapa yang himmahnya tinggi, maka akan ditetapkan, diarahkan kepada kemuliaan dan ketinggian. Siapa yang himmahnya rendah, maka diarahkan kepada amalan-amalan yang rendah pula. Karena itulah tempatnya orang-orang yang mempunyai himmah yang aliyah, yang tinggi. Tempatnya mereka-mereka yang mempunyai himmah yang aliyah, yang tinggi adalah illiyin. Tempat yang setinggi-tinggi tempat. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena himmah yang aliyah ini melahirkan amalan-amalan mulia yang tinggi pula nilainya. Berada di atas Quran dan Sunnah. Di situ kemuliaan jamaah. Di situ ketinggian. Di situ kedahsyatan. Di situ keluarbiasaan. Bagaimanapun hebatnya seorang profesor, neneknya profesor di Unhas misalnya, melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun, mengeluarkan sebuah kesimpulan, maka pastikan kesimpulan itu rendah dengan serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan satu ilmu, bahkan setengah ilmu dari Quran dan Sunnah. Pastikan, jangan ragu, sebab disitulah ilmu dari Quran dan Sunnah. Berfikir jamaah, lihat kemuliaan ilmu Quran dan Sunnah mengantar seseorang bahagia di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Mengantar seseorang tenang ketika susah, ketika gembira. Mengantar seseorang tetap berada di atas kemuliaan ketika dapat kedudukan ataupun rendah kedudukannya. Adapun ilmu yang arahnya kepada perkara keduniaan, walaupun maslahah ada kebaikannya, tapi tetap batasannya hanyalah pada perkara keduniaan yang pasti binasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu harus himmahnya terhadap perkara ini, ilmu Quran dan Sunnah. Ketika dia berhasil dapatkan pahami kandungan Quran dan Sunnah, maka luar biasa kegembiraan di dalam dirinya, sebab dia adalah himmah yang paling tinggi dalam usaha dia. Ini boleh inginkan di sini. Jadi sangat berhubungan dengan niat, dengan hafalan, dengan usaha dalam menuntut ilmu. Batasi dan jadikan sebagai perkara yang paling berharga, perkara yang paling tinggi, ilmu Quran dan Sunnah, paham Allah dan Rasulnya, paham dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Di sinilah kemuliaan itu akan kita dapatkan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Pasti ketentuannya orang-orang yang baik itu lafi, betul-betul berada dalam 'illiyyin. 'Illiyyin bentuk jamak dari kata 'ali. 'Ali artinya yang tinggi, dijamak dengan jamak tanpa batas. Mufradnya, kata tunggalnya, sudah menunjukkan ketinggian, sementara bukan itu tempatnya, jamaknya tanpa batas. Coba lihat ketinggian yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang baik, yang menempuh kebaikan, menempuh kemuliaan. Himmahnya aliyah, tuntutannya aliyah, cita-citanya aliyah, tekadnya, mujahadanya aliyah, amalannya aliyah, ketinggian dan kemuliaan seluruhnya. Sunnatullah, keadilan Allah, pasti tempatnya ketinggian pula. Sebaliknya, kapan rendah tuntutannya? Kapan rendah fikirannya? Maka akan rendah pula usaha-usaha dia. Karena rendah usaha, rendah upaya, rendah niat, rendah cita-citanya, maka rendah pula tempatnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Pasti ketentuannya orang-orang yang fujjar, yang keluar dari aturan kemuliaan ini, aturan agama, memilih aturan-aturan rendah dan hina, pasti ketentuannya lafi, betul-betul berada dalam sijjin. Tempat yang serendah-rendahnya. Di antaranya dia menyebutkan bagian bumi yang paling dalam. Jurang sedalam apapun di bumi, maka dia di bawahnya. Di bawahnya lagi neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami itulah, kalau sudah diberikan kemuliaan, mencintai ilmu, mencintai agama, giat dalam menuntut ilmu, maka betul-betul mantapkan niat, tekad, usaha, mujahadah, pusatkan. Jangan lari ke sana kemari. Ilmu Quran dan Sunnah yang dicari. Bukan permasalahan-permasalahan yang ganjil. Bukan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan fitnah, mengumpulkan pendapat ini, pendapat itu. Sementara tidak mau tahu mana yang sahih dari pendapat itu. Dan ini banyak-banyak menimpa orang-orang yang baru sadar dalam agama, mau beragama, kemudian mempunyai sedikit keberanian. Ini banyak-banyak menimpa ini. Baru sadar dalam beragama, kemudian punya sedikit keberanian. Apa pikirannya? Pikirannya, kita kumpul semuanya, pendapatnya si Anu, pendapatnya si Anu, pendapatnya si Anu, baru kita tentukan mana yang benar. Pasti salah. sebab dia tidak punya kemampuan untuk menentukan mana yang benar. Dia baru mencari. Cari yang benar, ilmu Quran dan Sunnah. Jangan kumpulkan pendapat orang dan orang. Kemudian kata beliau, wa alal himam fi babil iradah an takuna al himmatu mutalliqatan bi mahabbatillah wal wuquf ma muradihi ad-dini al amri wa asfalaha an takuna al himmatu waqifatan ma murad sahibiha min Allah fa huwa innama ya'buduhu li muradihi minhu la li muradillahi min fal awwal yuridu Allah wa yuridu muradah wa thani yuridu min Allah wa huwa farighun an iradati. Selanjutnya beliau berbicara tentang iradah, keinginan. Setelah beliau berbicara tentang himmah, maka beliau berbicara tentang iradah. Wallahu alam, iradah ini asal dan pondasi himmah. Himmah ditentukan oleh iradah. Himmah yang aliyah, yang hebat, ditentukan oleh iradah yang hebat. Setelah beliau berbicara tentang himmah yang tertinggi bagi penuntut ilmu, beliau berbicara tentang himmah yang tertinggi dalam perkara iradah, keinginan. Apa itu kata beliau? Antakunal himmatu muta'alliqatan bimahabbatillah walwukufi ma'amuradihi dini al-amri. Keinginannya adalah keinginannya atau himmahnya muta'alliqah, berhubungan, terbatasi, tergantung terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, dan berdiam di atas apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dini, keinginan ad-dini, agama, al-amri yang merupakan aturan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, ketika keinginan seseorang betul-betul tergantung, ditentukan oleh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, apa yang Allah cintai, itu pula yang dia cintai. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, itu pula yang dia benci. Ini luar biasa, jemaah, kalau sudah kesini. Wal wukuf ma'amuradihi dini al-amri. Dia betul-betul wukuf, berdiam, berada di atas keinginan Allah ad-dini, agama, al-amri yang merupakan perintah. Beliau batasi keinginan Allah ad-dini, sebab ada keinginan Allah dalam arti iradah kauniyah, keinginan pasti. Keinginan pasti yang pasti terjadi. Ini dibatasi dengan keinginan dini, Quran dan Sunnah. Wa asfaluha, yang terendah kata beliau. Ketika himmah itu, keinginan itu hanya berada di atas keinginan pemilik keinginan itu dari Allah. Paham ini? Himmahnya dia, keinginannya dia berada di atas keinginan pemilik keinginan itu. Yang mana hal ini diharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi asal keinginannya dia. Dia yang mau, kemudian diharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbatas pada keinginannya. Maka yang seperti ini, tidaklah dia menyembah Allah. Yang seperti ini, dia hanya menyembah Allah karena keinginan dia dari Allah, bukan karena keinginan Allah dari dia. Paham? Lihat perbedaannya lebih jauh kata beliau. Yang pertama itu, yang himmahnya, keinginannya betul-betul dibatasi karena kecintaan Allah, apa yang Allah inginkan dari sisi agama, Ya. Dari tinjauan agama, kalau Allah inginkan itu yang dia inginkan, kalau Allah cintai itu yang dia cintai, kalau Allah benci itu yang dia benci. Maka yang seperti ini kata beliau, dia menginginkan Allah dan menginginkan keinginannya Allah. Kalau yang kedua, dia menginginkan dari Allah sementara dia kosong dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini berbicara tentang keinginan. Baik, ini kalimat singkat ikhwah, tapi luar biasa dalamnya dan sangat luar biasa manfaatnya dalam seluruh gerak-gerik kita. Pembahasan ini masuk dalam pembahasan niat pula, mengarahkan kepada makna keikhlasan yang sebenarnya. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang betul-betul menginginkan Allah dan menginginkan keinginan Allah. Yang diinginkan adalah Allah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam agama. Inilah hamba yang sebenarnya. Inilah hamba yang sebenarnya. Kalau yang kedua, ini hamba dirinya. Yang kedua ini hamba dirinya. Sebab dirinya yang menentukan. Dirinya yang tentukan. Iya. Kemudian selanjutnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini sudah keinginan kita, himmah kita, seperti yang pertama, maka masya Allah, ketika kita diperhadapkan dengan aturan-aturan Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka disitulah hebatnya maksud ini. Mungkin ketika berhubungan dengan perintah-perintah Allah yang masih bersesuaian dengan keinginan kita, yang masih ringan, masih ringan, mudah bagi kita melakukannya, hanya niat sudah salah. Walaupun kita bisa melakukannya, tapi niat sudah salah. Paham? Sebab kita beribadah karena diri kita, karena ridha diri kita. Sementara hamba Allah beribadah karena mencari ridhanya Allah, bukan mencari ridha dirinya. Jelas ini? Ketika keinginan Allah masih bersesuaian dengan keinginan dirinya, masih bisa dia lakukan. Tapi ketika keinginan Allah sudah bertentangan dengan keinginan dirinya, maka disitulah nampak bahwa penghambaan sebelumnya tidak mempunyai banyak manfaat. Penghambaan dia sebelumnya tidak mempunyai banyak manfaat. Ini ikhwah. Baik. Ini salah satu jelas ikhwah. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kata beliau, al-ilmu naqlu suratil ma'lum minal kharij wa ithbatuha fin nafs. والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج فإن كان ثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها وأكثر علوم الناس من هذا الباب وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان. Baik. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kitab yang kita baca, Syekh Kitab yang telah diberikan judul-judul pembahasan oleh Syekh Ali Hasan, dan beliau pisah-pisah pembahasannya. Makanya saya katakan pembahasan selanjutnya dalam arti sesuai dengan aturan Syekh Ali Hasan, walaupun pembahasan ini sangat berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, masih perkara tentang ilmu. Sekarang beliau berbicara tentang ilmu dan amalan. Apa itu ilmu? Apa itu amalan? Kapan ilmu itu sahih? Dan kapan amalan nantinya sahih? Kata beliau, ilmu adalah naqlu suratil ma'lum minal kharij. Ilmu itu menukil, memindahkan bentuk ma'lum yang diketahui dari luar, wa itbatuha fin nafs, kemudian dikokohkan di dalam diri. Nah, jadi ilmu. Paham ini? Jadi ilmu, kata beliau, memindahkan bentuk sesuatu yang diketahui dari luar, dan diketahui dari luar, dipindahkan masuk ke dalam diri. Kita kokohkan, mantapkan di dalam diri. Paham ini? Ini ilmu. Ini di luar. Saya lihat bacanya, oh, terdiri dari ini, dari ini, dari ini. Saya mantap, kokoh dalam. Arti jadi ilmu. Ketika saya mantapkan di dalam, nanti isbat, kokoh, mantap, baru ilmu. Jelas ini? Tetapi ininya tidak di dalam. Ini tidak di dalam dia. Tetap di sini. Ini gambaran singkat yang sebentar mudah bagi antum memahami sesatnya, kafirnya orang yang mengatakan Allah katanya ada dalam dirinya. Tidak ada. Yang ada adalah ilmu. Ilmu tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah dari Quran dan Sunnah, itu yang ada. Disinilah perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan ilmu ini. Jelas ini. Amal naqlu suratin ilmiyah minan nafsi wa itbatuha fil kharij. Adapun amalan memindahkan bentuk ilmu itu dari dalam diri, kemudian kita kokohkan di luar, nampak. Itu amalan. Terdapat keterangan, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan solat. Ini ilmu ya. Kita baca, kita pahami, kita kokohkan dalam diri bahwa Allah memerintahkan kita kalau mau mendapatkan pertolongan harus dengan kesabaran, harus dengan solat. Mantap betul perkara ini. Sekarang terilmui, nanti teramalkan kalau kita wujudkan ilmu ini dalam bentuk kita lakukan upaya meminta pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Memang betul-betul sudah bersabar, kita nampakkan kesabaran, dan betul-betul sudah melakukan sholat yang benar. Ini namanya amalan. Jelas ini? Kalimatnya jelas? Iya. Baik. Kemudian lebih jauh kata beliau, jika yang kokoh di dalam diri itu mutabiqan, ini berbicara tentang ilmu dulu. Jika yang kokoh di dalam diri itu mutabiqan, bersesuaian dengan hakikat perkara itu, maka dia adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Jelas? Ilmu yang benar. Sebentar, ilmu yang benar terbagi lagi. Jadi untuk menentukan ilmu itu benar atau tidak, iya, ketika apa yang telah kopah di dalam diri kita itu, yang kita nukil dari luar ke dalam, iya, ini betul-betul bersesuaian dengan sebenarnya, dengan kenyataan. Memang seperti itu. Ini baru mengatakan merupakan ilmun sahihun, kata beliau. Ilmu yang sahih. Hanya, kata beliau, kebanyakan yang kokoh di dalam diri, yang orang yakini, yang mantap dalam dirinya, dan kebanyakan yang nampak dalam dirinya berupa gambar, penggambaran ini dan itu, adalah perkara yang tidak mempunyai wujud nyata. Sehingga orangnya menyangka dia telah menetapkan ilmu, padahal dia sekedar muqaddarah, sesuatu yang ditakdir, yang dianggap-anggap saja, yang la haqiqata laha, tidak ada hakikatnya. Jadi ikhwan, banyak-banyak seperti ini. Yang seperti ini akan nampak wallahu a'lam ketika kita ajukan pertanyaan terhadap apa yang dia yakini, terhadap apa yang dia mantapkan dalam dirinya itu, yang katanya ilmu. Ketika kita ajukan pertanyaan, buktikan bahwa yang kamu mantapkan dalam dirimu itu, iya, bersesuaian dengan kenyataan. Di sini ilmu yang sahih. Perhatikan ikhwah, pembahasan ilmu beliau sampai batas ini, ini masih mencakup ilmu agama dan ilmu keduniaan. Iya, semuanya. Ini dasarnya ilmu yang sahih. Iya, antum yang di peternakan, di pertanian, di kimia, di ini, semuanya. Iya. Kalau ilmu yang antum pahami itu bersesuaian dengan kenyataan di luar, maka itu ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Kalau belum dibuktikan, baru sekedar teori, maka sangkaan-sangkaan, belum ilmu. Iya, belum ilmu. Karena itulah bobot keilmuan akan tinggi setelah melalui pembuktian. Iya, setelah melalui pembuktian. Kalau sudah takdir, berarti kalau ini diginikan, diginikan, diginikan, maka memungkinkan begini, begini. Ini mukaddarat namanya. Tapi kalau dia sudah buktikan, apalagi berulang gak berulang, maka berarti perkara yang dia kokohkan ini sudah merupakan ilmu yang sahih, benar. Jelas ini. Ini sekedar berbicara tentang ilmu sahihnya, benar tidaknya ilmu itu. Kita belum berbicara tentang hebat tidaknya ilmu itu. Sebab di antara ilmu-ilmu yang benar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih luar biasa dari ilmu yang lainnya. Jelas ini. Baik. Jadi kata beliau, kalau yang kita nukil masuk ke dalam diri itu, kita kokohkan di dalam diri, itu bersesuaian dengan kenyataan, maka ini ilmu yang sahih. Saya kasih contoh. Ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah perintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah dengan salat, sabar dan salat. Ini ilmu mantap. Kekuatan pertolongan dari Allah ini betul-betul nyata dengan sehebat-hebatnya, ditentukan dengan dua usaha besar ini, kesabaran dan salat. Pembuktiannya sudah tidak bisa ditulis dalam tidak bisa dikumpul lagi orang-orang yang membuktikannya dalam berbagai keadaan. Kalau antum tidak mau pusing, semua yang terdapat dalam Quran dan Sunnah itu seluruhnya adalah ilmu hakikat. Paham? Disitulah nikmatnya Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu buktikan. Dalam arti tidak perlu ditelaah dulu. Kita buktikan dulu, benar tidak ini? Iya. Kalau teori-teori yang lainnya, mukaddarat, perlu dibuktikan. Iya, kan itu ikhwah, antum dalam belajar pelajaran-pelajaran umum, iya, walaupun keterangan itu datangnya dari profesornya profesor, kalau belum terbukti masih sekedar mukaddarat, belum tentu ilmu. Belum tentu ilmu yang sahih, walaupun dia sudah merupakan ilmu ketika dia sudah kokohkan dalam dirinya. Sudah merupakan ilmu ketika dia sudah kokohkan dalam dirinya, tapi sahih tidaknya ilmu itu ketika bersesuaian dengan kenyataan. Ini terbukti betapa banyak teori-teori profesor sebelumnya digagalkan oleh profesor selanjutnya. Teori syaitan, teori Darwin, ya, manusia berasal dari monyet melalui revolusi dan yang semisal itu. Baik. Hanya beliau tambih, banyak-banyak perkara yang orang sudah kokohkan dalam dirinya, yang dia sangka itu adalah ilmu, yang tergambar-gambar dalam pikirannya, yang dia sangka adalah ilmu, adalah perkara yang tidak mempunyai wujud nyata, sekedar gambaran-gambaran. Dan di sini syaitan sangat pintar dalam bermain. Syaitan sangat pintar dalam bermain dalam perkara ini. Sangat mengerikan ketika dalam lingkup gambaran-gambaran ini syaitan sudah jerumuskan kita masuk ke dalam penggambaran terhadap ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada pembenarannya. Di sinilah orang bisa kafir. Katanya belajar agama, tapi gila. Oh, terlalu dalam caranya belajar agama. Muncullah kesimpulan, kalau begitu belajar agama seadanya, jangan terlalu dalam. Padahal tidak akan dalam imannya kalau tidak dalam ilmunya. Itu kenapa sampai? Buka. Dia memaksakan diri. Berusaha mengetahui yang tidak dibuka. Berusaha mengetahui yang Allah tidak beritakan. Memaksakan diri pada perkara yang tidak ada hakikatnya. Biasa lihat orang sholat Allah, belum sampai Allah, orang sudah amin, dia masih begitu. Kenapa dia lakukan itu? Sebab dia ilmui, dia yakini, ini cara sholat dari orang sesat. Ini harus gambarkan. Itu proses penggambaran itu. Kamu harus gambarkan mantap, baru gini. Kalau belum mantap, tidak bisa. Ditakut-takuti. Kalau tidak begitu, ditakut-takuti. Sadaikhul la ilaha illallah. Banyak sekali. Baik. Wa aktsaru ulumin nas min hadzal bab. Kebanyakan ilmu-ilmu manusia dari bab yang seperti ini. Dari ilmu yang seperti ini. Banyaknya ilmu manusia, kebanyakan ilmu manusia dari sini. Itu apa? Ilmu yang tidak bersesuaian dengan kenyataan. Seperti ilmu orang-orang meyakini bahwa Nabi Isa anaknya Allah. Mana kenyataannya? Itu kan tidak nyata itu. Pernahkah Allah Subhanahu wa taala melahirkan? Tidak pernah kan? Tidak nyata. Ilmu-ilmu keyakinan orang bahwa ini bisa disembah, bisa diberikan ini, bisa diberikan itu, bisa diberikan, bisa diberikan sesembahan, berikan sesajian. Ini kan perkara yang tidak nyata ini. Semua yang disembah selain Allah adalah sesuatu yang dinamakan saja sebagai sembahan, tapi bukan sembahan yang nyata. Sembahan itu yang berhak untuk disembah. Sama kalau pegawai mengangkat sendiri dirinya jadi pegawai, tidak ada SK-nya, pakai bagian pegawai, pakai NIP sendiri, bawa tas kantoran, pulpennya 3, kanan HP. Ketika ditanya, mana nipnya, mana ilmunya, tidak ada. Diakui? Tidak bisa diakui, sebab tidak nyata. Walaupun dia mengaku, walaupun ada orang yang mengakuinya sebagai pegawai. Demikian pula sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang diyakini, yang dipahami, yang dimantapkan oleh banyak orang. Bahwa itu bisa disembah, bisa dimintai, bisa di ini, bisa di itu, diserahkan pada ibadah. Sebab orang anggap sebagai sembahan. Ini tidak nyata. Berarti ilmunya, sumbernya semua dari ilmu yang salah. Di sini ilmu. Ketika bersesuaian dengan kenyataan, pasti ilmunya benar. Perkara keagamaan, iya. Perkara keduniaan. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Kemudian lebih jauh kata beliau, وَمَا كَانَ مِنْهَا مُطَابِقًا لِلْحَقِيقَةِ فِي الْخَارِجِ فَهُوَ نَوْعَانْ نَوْءٌ تَكْمُلُ النَّفْسُ بِإِدْرَاكِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَكُتُبِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَنَوْءٌ لَا يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ بِهِ كَمَالٌ وَهُوَ كُلُّ عِلْمٍ لَا يَدُرُّ الْجَهْلُ بِهِ فإنه لا ينفع العلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يدر الجهل بها شيئا كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. Kemudian beliau bahas lebih jauh lagi tentang ilmu yang sahih. Baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, antum sudah tahu kapan sesuatu teranggap ilmu? Ketika sesuatu yang diketahui itu dinukil masuk di dalam diri dan kokoh di situ. Baru ilmu. Antum juga sudah ketahui kapan sesuatu, kapan ilmu itu teranggap sahih dan tidak teranggap sahih. Iya. Kapan sahih? Ketika yang mantap ini bersesuaian dengan kenyataan, hakikat. Ketika tidak, maka ilmu yang salah. Walaupun sudah terilmui oleh orangnya, dalam arti sudah kok. Nah, sekarang yang dibahas ilmu yang sahih yang bersesuaian dengan kenyataan. Kata beliau, dia ada dua bentuk. Ada dua jenis. Ada jenis yang jiwa akan sempurna dan semakin sempurna ketika dia paham, ketika dia tahu, ketika dia ilmui perkara itu. Ilmu sahih yang bermanfaat bagi diri, yang dengannya kesempurnaan. Ilmu ini kata beliau adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang kitab-kitab Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ini dia. Kapan kita tahu ini, maka akan sempurna jiwa, akan sempurna diri. Jenis yang kedua, ilmu yang sahih juga, tetapi la yahsul lin nafsi kamal, tidak akan melahirkan kemuliaan, kesempurnaan bagi diri. Ini kata beliau, semua ilmu yang masuk dalam kategori la yadurrul jahlubi, semua ilmu yang tidak membahayakan kita kalau kita tidak tahu. Kita tidak tahu, benar ilmunya itu ilmu benar, tapi kita tidak tahu, tidak apa-apa, tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka yang seperti ini la yanfa'ul ilmu bih. Yang seperti ini kata beliau, ilmu dengannya tidak akan mendatangkan manfaat. Maka berarti di sini beliau membedakan antara ilmu dalam makna umum, dan ilmu yang sahih dengan ilmu yang bermanfaat. Bisa? Bisa kan? Makanya perlu dipahami, ketika ada kalimat mutlak dalam Quran maupun dalam As-Sunnah hanya menyebutkan ilmu saja, maka jangan arahkan kecuali ini. Ilmu sahih yang bermanfaat. Ilmu sahih yang bermanfaat. Sebab sekarang kalimat-kalimatnya seperti itu dimutlakkan. Iya, tadi maksudkan pada perkara-perkara tertentu. Ternyata kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billah, minta perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmu itu ilmu sahih, tidak bermanfaat, bahaya. Inilah kata beliau, ini adalah keadaan kebanyakan ilmu-ilmu yang sahih, yang bersesuaian dengan kenyataan, yang kalau kita tidak tahu, tidak membahayakan kita sedikit pun juga. Ini kebanyakan keadaannya. Seperti kata beliau, ilmu tentang falak, iya, rincian-rincian falak ini, derajatnya, jenjang-jenjangnya, iya, jumlah bintang-bintang, takdir-takdir bintang ini, iya, ilmu tentang jumlah gunung, warnanya, jenis-jenisnya, luasnya, dan yang semisalnya, iya, dan kebanyakan ilmu-ilmu umum. Dia ilmu yang sahih, yang masuk dalam kategori la yadurrul jahlubi. Kapan tidak diketahui tidak membahayakan kita. Kapan tidak diketahui tidak membahayakan kita. Tapi kalau ada yang bertanya, ketika ilmu itu membahayakan kalau tidak diketahui. Ketika ilmu itu membahayakan kalau tidak diketahui, maka masuk dalam ilmu yang sahih yang bermanfaat. Hanya ini berbicara tentang perkara umum. Walaupun yang saya pahami, sebagian dari ilmu-ilmu yang umum itu dalam kondisi-kondisi tertentu itu mendatangkan manfaat. Harus dituntut. Tetapi yang menjadi masalah adalah jangan paksakan semua orang harus tahu perkara itu. Apalagi kalau dianggap itu sama dengan ilmu Quran dan Sunnah. Batil. Kalimat sesat itu, menyamakan ilmu ini dengan ilmu itu. Sebab tidak akan mungkin sama. Ilmu Quran dan Sunnah jelas manfaatnya. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, rahmah, dia syifa, dia huda, dia furqan, dan berbagai fungsi dan manfaat yang sangat luar biasa di dunia, dalam barzah dan di akhirat. Jadi kata beliau lebih jauh, fasyaraful ilmi bihasbi syarafi ma'lumihi wa syiddatil hajati ilaihi wa laysa dalika illa al-'ilma billahi wa tawabi'a dalika. Jadi kata beliau, kemuliaan ilmu itu ditentukan dengan kemuliaan yang diketahui dan dahsyatnya hajat kepadanya. Ini ilmu. Ilmu yang paling mulia adalah kita mengilmui sesuatu. Yang paling mulia adalah sesuatu yang paling mulia. Dan ada kelebihan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih mulia dari Allah. Kalau begitu, ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kemudian adakah yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak seorang pun, tak satu pun, tak setengah pun dari makhluk hidup, yang di atas, yang di bawah, yang di laut, yang di tanah, yang di udara, kecuali pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, hajat kita terhadap ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala mengalahkan terhadap yang lainnya. Ini ilmu yang hukumnya darurat di atas darurat. Darurat di atas darurat. Jadi tidak ada ilmu yang seperti itu kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan perkara itu. Baik. Masya Allah. Selanjutnya tentang pembahasan ilmu yang bermanfaat. Iya. Ilmu yang bermanfaat tetapi bisa mendatangkan bahaya. Nah, ini dia. Kita sudah tahu sudah harus yang dicari ilmu yang bermanfaat. Harus perlu ilmu lagi supaya ilmu yang bermanfaat itu tidak mendatangkan bahaya. Kata beliau, wa ammal ilmu fa'afatuhu adamu mutabaqatihi limuradillahi dini alladhi yuhibbuhu Allah wa yardah wa dhalika yakunu min fasadil ilmi tarah wa min fasadil iradati taratan ukhra. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فلا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والخلق وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منها إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وأمله والإيمان واليقين يورثان صحة الإرادة وهما يورثان الإيمان ويمدانه ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. كتب لي أدبن علم أو saya minta maaf ini masih berbicara tentang ilmu yang lebih luas iya secara mutlak أدبن علم كتب لي maka cacatnya adalah ketika tidak bersesuaian dengan keinginan Allah ad-dini. Keinginan Allah ad-dini berupa agama. Keinginan yang Allah cintai, yang Allah ridai. Ini ilmu. Sehingga cacat dari ilmu itu bisa datang dari rusaknya ilmu itu sendiri. Dan bisa pula datang dari rusaknya keinginan dalam menuntut ilmu itu. Jadi dari dua sisi datangnya hal ini. Rusaknya ilmu, rusaknya keinginan. Maka rusaknya ilmu dari sisi ilmu itu sendiri adalah ini bentuknya. Ketika seseorang meyakini bahwa perkara ini disyariatkan, bahwa perkara ini dicintai oleh Allah, sementara tidak demikian. Atau dia meyakini bahwa perbuatan ini mendekatkan dia kepada Allah, walaupun dia tahu, walaupun perkara itu tidak disyariatkan, tapi dia yakin bahwa itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyangka bahwa dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ini, walaupun dia tidak punya ilmu bahwa itu disyariatkan. Maka ini yang merusak dia. Ini rusak dari sisi ilmu. Dari sinilah muncul berbagai macam bid'ah. Sisi yang seperti ini banyak-banyak orang lalai. Adapun rusaknya dia dari sisi maksud keinginan adalah ketika ilmu itu atau amalan itu tidak dimaksudkan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat, bahkan dimaksudkan dengan ilmu itu dunia dan makhluk. Dunia dan makhluk di sini rusak. Jadi kalau ada orang yang belajar, tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dulu kepada ukuran ilmu. Di antara ukuran ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallahu min 'ibadihi al-ulama." Iya, tidak ada yang yakhsyallahu, yang takut kepada Allah, min 'ibadihi, dari hamba-hambanya, kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Berarti kapan ada ilmu, pasti ada khasyatullah, takut kepada Allah. Ketika ada orang yang belajar menuntut ilmu dan menganggap dirinya berilmu, tapi tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbodoh dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam bid'ah, ke dalam khurafat, ke dalam hizbiyah, memecah belah umat. Iya, dengan berbagai bid'ah, dengan berbagai pengikatan-pengikatan dalam dakwah ke atau yang semisalnya. Iya, dalam berbagai macam bentuk kesyirikan, ajakan-ajakan yang keluar dari tuntunan agama. Walaupun penampilannya misalnya seperti orang yang menangis, seperti orang yang seperti ini, tetapi kapan keluar dari tuntunan agama? Iya, keinginan Allah Subhanahu wa taala rasulnya, maka pasti rusak. Ketika seperti ini, semakin tidak mendatangkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang sebenar-benarnya, maka berarti kerusakannya kita bisa lihat dari dua sisi. Ilmu yang dituntut adalah ilmu yang salah. Yang kedua, kalau ilmunya sudah benar, maksudnya dia dalam menuntut ilmu yang salah. Jelas ini? Inilah kata beliau, dua cacat iya dalam ilmu dan sekaligus amalan. Dua cacat dalam ilmu dan sekaligus amalan, yang tidak akan mungkin ada jalan selamat dari keduanya kecuali hanya dengan mengetahui apa yang datang dari Rasulullah SAW fi babil ilmi wal ma'rifah. Jadi tidak bisa selamat kecuali harus punya ma'rifah, punya ilmu. Iya, punya ilmu tentang apa yang datang dari Nabi SAW dari sisi ilmu dan ma'rifah. Kan dua kan cacatnya kan? Dua cacatnya. Dari sisi ilmu, mau selamat dari sisi ilmu ini, ambil ilmu dari Nabi SAW, pasti selamat. Sisi yang kedua, rusaknya maksud. Mau selamat niat, maka ambil bagaimana Nabi SAW bermaksud dan berniat betul-betul menginginkan Allah dan negeri akhirat semata. Jadi dari dua pintu ini, pintu tentang ilmu dan ma'rifah serta pintu tentang maksud dan keinginan harus dijaga. Seluruhnya harus bersumber dari Nabi SAW. Kalimat ini kadang diungkap oleh para ulama dengan kalimat singkat, ittiba'un Nabi SAW zahira wa batina, mengikuti Nabi SAW secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Kapan kata beliau ma'rifah ini, ilmu ini dan maksud ini kosong dari perkara ini, maka pasti rusak ilmunya, rusak amalannya. Rusak ilmu dan rusak amalannya. Ketika rusak ilmu dan rusak amalannya, berarti kita telah menyerupai sedikit banyaknya terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Lucunya, banyak di antara mereka yang membenci Yahudi, membenci Nasara, tetapi menyerupai dalam sifat utama Yahudi dan Nasara. Menyerupai dalam sifat utama Yahudi dan Nasara. Itu apa? Apa sifatnya orang-orang Yahudi? Mereka berilmu tanpa amal. Orang Nasara, mereka beramal tanpa dasar ilmu. Dan Nabi telah memperingatkan umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibra bi shibra wa dira'a bi dira'a hatta law dakhulu juhadab billa dakhaltum. Qila ya Rasulullah, Yahudi wan Nasara, qala faman. Kata Nabi SAW, pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Nabi ditanya, apakah yang kau maksudkan dengan orang sebelum kami adalah Yahudi dan Nasar? Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasara adalah al-maghdubi alaihim waladdallin, sebagaimana ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahud humul maghdub, an-nasara humud dallun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kuat. Al-maghdub di sini Yahudi, orang-orang yang mengikutinya masuk. Ad-dallin yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara, ikut masuk. Sifatnya orang Yahudi berilmu tanpa amal. Sifatnya orang Nasara banyak beramal tapi tanpa dasar ilmu. Rusaknya ilmu dan amalan seseorang dari dua ini. Karena itulah, kalau dari kalangan ulama rusak, maka dia mencontoh orang-orang Yahudi. Kalau dari kalangan ahli-ahli ibadah yang rusak, maka dia mencontoh orang-orang Nasara. Lebih aneh lagi jamaah, tiap saat, tiap solat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuntun kami Allah kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat, Yahudi dan orang yang mengikutinya. Wala, dan bukan pula dolin orang-orang yang sesat, Nasara dan orang yang mengikutinya. Tiap saat kita minta, tapi bersamaan dengan itu, tiap saat kerusakan dari sisi ilmu dan maksud terus menerus. Baik, lebih jauh kata beliau. Lihat pembahasan awal daurah kita. Beliau membahas tentang apa? Iman dan yakin, kan? Banyak orang yang mengangkah beriman, tapi ternyata jauh dari nilai-nilai iman. Sekarang beliau hubungkan. Iman dan keyakinan akan mewariskan, iman dan keyakinan ini akan mewariskan benarnya iradah, benarnya maksud. Sementara keduanya ini akan mewariskan iman pula, serta memperhebat iman itu. Dari sinilah kata beliau nampak jelas banyaknya orang yang tergelincir dari nilai-nilai iman yang benar, karena dia tergelincir dari ma'rifah yang benar dan maksud yang benar. Tergelincir dari sihah ma'rifah, benarnya ma'rifah dia, ilmu dia, dan sihah iradah. Ini ikhwah, jelas sekali. Karena itu ikhwah, hati-hati terhadap tipuan-tipuan orang-orang yang menganggap dirinya luar biasa hebatnya imannya, perjuangannya, dakwahnya, dan yang semisalnya, sementara mengharamkan orang-orang membaca, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW, kecuali hanya kitab-kitabnya yang dipenuhi dengan hadith-hadith lemah, palsu, dan yang semisalnya. Jangan baca Sahih Bukhari, jangan. Bahaya. Sebab kapan dibaca? Kekuatan ilmu dalam Sahih Bukhari yang langsung ditelan oleh orang yang mencari ilmu, itu akan membakar ilmu-ilmu sesat yang dia telah baca dari kitab-kitab dia. Jemaah, cahaya dan kegelapan tidak akan bertumbuh. Cahaya dan kegelapan tidak akan berjumpa. Iya. Satu dengan yang lainnya akan saling mematikan. Jangan baca Al-Quran. Terus bagaimana dia menghadapi kelompok yang seperti ini? Bagaimana menghadapi dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah yang banyak menyebutkan tentang ilmu? Maka dihadapi dengan doktrin, ilmu akan didapat melalui perjalanan. Akan turun berupa ilham langsung dari Allah. Yang kita perlukan adalah gerak, risau, dan yang semisalnya. Harus melakukan upaya dan yang semisalnya. Akan turun ilmu. Bukan dari apa yang dalam Quran dan Sunnah dengan tadabbur dan semisalnya. Pada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka menelaah Al-Quran? Tidakkah mereka mendalami Al-Quran? Ataukah di dalam hati mereka telah terdapat gembok-gembok yang mengunci? Ilmu ini jamaah yang sangat langka. banyak pengajian, tapi jelas ilmu ini tetap langka. Sebab banyak-banyak orang hari dalam pengajian kisah, cerita, fitnah, perkara yang bersesuaian dengan kelompok, perkara yang bersesuaian dengan hawa, perkara yang bersesuaian dengan keduniaannya, tidak mau. Semuanya kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa semuanya itu adalah himma yang rendah, keinginan yang rendah, sebab dikembalikan kepada maksud diri kita. Adapun mereka yang mulia keinginannya adalah betul-betul mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang ada dalam Quran dan Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kelompok yang saya maksudkan hampir setiap ceramah membahas tentang iman. Hampir setiap ceramah membahas tentang iman. Dan saya sudah baca kitab tentang pembahasan iman kelompok ini, mulai dari definisi iman sesat. Definisi iman saya yang disebutkan sesat definisinya. Apalagi ketika masuk dalam pembahasan makna dari la ilaha illallah, dia akan mengantar kita untuk memahamkan makna la ilaha illallah ke dalam makna akhassul khawas. Maknanya akhassul khawas katanya. Ini dalam terjemahan sudah ini. Dalam kitab yang sudah biasa ditaruh di atas mimbar-mimbar masjid. Di situ disebutkan, pahamnya akhassul khawas, orang-orang yang paling khususnya Allah, orang-orang yang paling khususnya wali-wali Allah, bukan sekadar wali, khususnya lagi wali. Kalau akhassul khawas, mereka adalah orang-orang yang mampu memahami la ilaha illallah dalam makna apa? Bagaimana memasukkan Allah dalam dirinya dan mengeluarkan selainnya. Berarti jenjang yang tertinggi adalah ketika dia sudah kafir, meyakini kekafiran. Dan yang semisal itu. Baca sendiri. Kemudian kalau ada yang melarang, ini memecah belah. Maka hendaknya orang-orang yang mengatakan seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dengan tali agama Allah, bukan dengan tali hawa nafsu. Bukan dengan tali perasaan. Bukan dengan tali kelompok. Bukan dengan tali pengakuan saya muslim. Tapi dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Siapa yang berpecah? Yang keluar dari apa yang Allah turunkan. Jalan perpecahan adalah ketika seseorang mengajak untuk keluar dari makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Sebab dengan la ilaha illallah akan terwujud keimanan. Di situlah awal iman, dan di sinilah pula kesempurnaan iman. Dan persaudaraan dalam Islam hanyalah persaudaraan di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Memulai ayat. Sungguh persaudaraan itu, sungguh orang-orang, innama, kalimat innama, tidak ada orang yang bersaudara. Al-mu'minun, tidak ada persaudaraan kecuali hanya terhadap orang-orang yang beriman. Sementara kata Nabi SAW, keimanan itu dengan la ilaha illallah, dan kesempurnaannya pun dengan la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul ada'ani tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi kata Nabi adalah la ilaha illallah. Sementara oleh ajaran sesat ini yang pertama yang digugurkan. Masih dianggap sebagai perpecahan, memberikan peringatan terhadap kelompok sesat ini, dan masih berpikirkah kita bahwa menyatu dengan mereka adalah persatuan? Tidak ada persatuan kecuali hanya dengan iman, dan tidak ada keimanan kecuali hanya dengan la ilaha illallah. Dan tidak akan mungkin terwujud la ilaha illallah ketika betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah. Ilmunya, kebesarannya, keagungannya yang kita ilmui, selainnya betul-betul rendah, kita tiadakan. Bukan Allahnya yang masuk ke dalam diri. Apalagi perkara yang dianggap sebagai nilai keimanan yang tertinggi, akhassul khawas, atau kalimat yang semisal itu. Baca dalam kitab Fadail A'mal, dalam pembahasan fadilah iman. Sehubungan dengan pembahasan hadis-hadis tentang la ilaha illallah. Hadis-hadisnya banyak yang sahih, tetapi pembahasan di bawahnya banyak yang mengerikan. Terakhir kata beliau, "Wala yatimmu al-iman illa bi talaqqi al-ma'rifah min mishkat an-nubuwah wa tadrid al-irada an shawa'ib al-hawa wa iradati al-khalq." فيكون عمله مختبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة فهذا أصح الناس علما وعملا وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله في أمته. Dan tidak akan sempurna iman kata beliau kecuali setelah mengambil ilmu secara betul benar dan terus menerus. Dikhususkan itu, kalau dikatakan talaqqi sudah memang dikhususkan, bukan seadanya, bukan hanya sekedar daurah satu kali sebulan. Tidak akan benar iman kecuali hanya dengan adanya talaqqi, betul-betul khusus tuntutannya. Ini perkara yang paling penting bagi dia, bagaimana mengambil ilmu ma'rifah dari mishkatin nubuwah, dari lentera kenabian, dari cahaya kenabian. Ambil dari situ, kemudian tidak akan sempurna pula keimanan kecuali dengan mengosongkan maksud dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan dari keinginan makhluk, kecintaan terhadap makhluk supaya makhluk puji. Jangan kamu berbicara tentang itu, apa kata orang nantinya. Ini banyak-banyak seruannya orang yang melakukan penyeruan. Ayo kita menyatu. Kenapa? Karena takut sama orang-orang tidak mau mengungkap kebenaran. Bencong yang seperti ini. Yang berani adalah yang mampu mengatakan, la nakhafu fillah lawmata la'im. Kami tidak takut kepada Allah di jalan Allah cercaan orang-orang yang mencerca. Ini yang pemberani. Yang berani, yang betul-betul keras adalah ketika berani menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan masuk di dalamnya orang-orang yang membela orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kembali beliau tegaskan perkara ini. Jadi ambil betul, tarakki. Ambil secara tulus, betul-betul, secara kesungguhan. Mujahadah hebat, ilmu dari Quran dan Sunnah. Dan betul-betul sempurnakan niat. Kosongkan dari hawa nafsu dan keinginan pujian dan takut karena makhluk, sehingga betul-betul ilmunya terambil dari wahyu, terambil dari lentera wahyu, dan betul-betul keinginannya karena Allah dan negeri akhirat. Inilah kata beliau, manusia yang paling benar ilmunya, paling benar amalannya. Dan inilah kata beliau, dan orang yang seperti ini digolongkan ke dalam golongan a'immah, imam-imam yang memberi petunjuk dengan aturan Allah, dan mereka lah khulafahnya Rasulullah SAW pada umatnya. Mereka lah khalifahnya Rasulullah SAW pada umatnya. Kemudian ikhwah, di sini ada perkara yang saya lihat, wallahu alam, ini merupakan kedetailan yang sangat luar biasa. Ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana memurnikan niat, bagaimana niat itu betul-betul murni, beliau mengatakan betul-betul karena Allah dan menginginkan negeri akhirat. Coba lihat, kenapa diikutkan menginginkan negeri akhirat? Kenapa diinginkan, dimaksudkan, diikutkan di sini menginginkan negeri akhirat? Pertama, kalimat ini menggugurkan kalimat-kalimat dari orang-orang yang salah dalam melakukan pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gugur salah satu rukun ibadah, cinta, takut, dan harapan kepada Allah. Ada yang semata-mata karena takut kepada Allah sehingga tidak mengharapkan cintanya Allah. Ada yang karena betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pokoknya tidak takut terhadap ancamannya. Padahal yang benar, yang betul-betul, yang ikhlas adalah betul-betul menginginkan negeri akhirat, janji Allah di surga, dan betul-betul menginginkan selamat dari api neraka. Ini kalimat ini. Jadi kalimat ini membedakan antara yang seperti itu, sebetul-betul tulus. Yang kedua, Siapa yang pernah ikut pembahasan daurah kita tentang bagaimana keinginan? Seingat saya dalam pembahasan, wahai sekalian manusia, apa menyebabkan kalian lalai dari Rabb kalian? Pembahasan ini. Di situ kita ungkap pembahasan ayat tentang keinginan orang yang beramal dengan amalan baik, tapi yang diinginkan adalah dunia. Ini boleh tegaskan. Sebab kadang orang sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak ada bid'ah. Sholat kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada ini. Tetapi apa yang dia maksudkan masih bisa dicacati niatnya. Kepada Allah, bukan bukan ingin dipuji, bukan juga ke kuburan, tapi kepada Allah sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Tetapi maksud sholatnya, dia sholat supaya kedudukannya semakin tinggi, supaya hartanya terjaga. Maka beliau tambih di sini, beliau ikutkan di sini, wadaril akhirah, menginginkan negeri akhirat supaya betul-betul sempurna niat itu. Perhatikan betul pembahasan ini, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa saja yang menginginkan dengan amalannya kehidupan dunia, amalannya, dalam beberapa tafsir yang diungkap oleh Syekh Muhammad bin Luhad, ini amalannya amalan soleh karena Allah, tapi dia inginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, maka apa kata Allah? Kami tidak akan rugikan, kami akan beri secara penuh dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi di akhirat, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus seluruh amalannya. Wa batilum ma kanu ya'malun, semua yang mereka amalkan seluruhnya hanyalah merupakan kebatilan. Coba lihat jemaah, betul-betul detail kalimat ini muncul dari orang yang betul-betul memahami bagaimana keikhlasan yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah semata kita harapkan Allah dan semua yang Allah inginkan kepada kita. Kita mengharapkan kemuliaan di sisi Allah. Kita harapkan Allah di situ puncaknya. Tapi ingat, puncak ini melalui tangga. Harus harapkan pula apa yang Allah janjikan. Takut kepada Allah, harus takut terhadap ancamannya. Mengharap kepada Allah, harapkan terhadap janji-janjinya. Tapi kalau mengaku beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, tapi tidak takut terhadap surganya. Cinta kepada Allah, tapi tidak mengharapkan surganya. Ini omong kosong jemaah, tipuan-tipuan syaitan dalam ibadah. Ingat, bukan hati yang menentukan. Bukan perasaan yang menentukan. Hati dalam arti perasaan yang menentukan benar tidaknya ibadah. Tetapi kapan? Dari dua sisi. Betul-betul bersumber dari Nabi SAW, dari Quran dan Sunnah, dan betul-betul hanya kepada Allah karena Allah, dan betul-betul menginginkan maksud negeri akhirat. InsyaAllah ta'ala, ini tambahan pembahasan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu. Yang kesimpulannya, kita telah membahas perkara tentang maksud yang terhebat bagi penuntut ilmu, maksud yang terendah bagi penuntut ilmu, keinginan yang paling tinggi dalam pembahasan iradah, keinginan yang paling hebat dalam pembahasan, yang paling rendah dalam pembahasan iradah. Kemudian tentang ilmu, apa itu amalan, kapan ilmu teranggap sahih, kapan ilmu teranggap nanti bermanfaat. Dan bedakan ilmu yang sahih yang tidak bermanfaat dengan ilmu yang sahih yang bermanfaat, yang merupakan puncak tuntutan kita. Kemudian pembahasan tentang perkara yang bisa merusak ilmu, bisa merusak amalan, rusak dari dua sisi. Rusak dari sisi ilmu dan dari sisi maksud niat. Kemudian yang terakhir, ilmu nanti benar ketika betul-betul bersumber dari Quran dan Sunnah, dari Rasulullah, dari apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, betul-betul dimaksudkan karena Allah dan negeri akhirat. InsyaAllah ta'ala, masih ada pembahasan tentang ilmu, masih ada beberapa lembar, ini kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu alaihi wasallam.